مريم ورأيت أنا وصاحبي رجلا قد وضع قصيرا في الهواء dan aku dan temanku melihat ada seorang yang sedang membentangkan ya hasiran. Itu tikar tapi di hawa di atas angin. Hebat ya. Ini kisah-kisah tentang para wali. Ya, tapi ini bohong. Ala dari arba'ati azru yang tingginya dari tanah ke hawa itu ya ke angin itu kurang lebih 4 hasta. Wa shalla 'alaiha dan orang itu pun salat di atas tikarnya. Ya. Tadi tu ana waqa'i waqaftu ta'tahu. Dan aku pun datang bersama temanku dan aku duduk ya berdiri di bawah. Bau jaga di salat. Dan orang yang salat di atas hawa tersebut menyegerakan salatnya. Wa qala inna ma fa'altu hadha li hadha al-munkir alladhi ma'aka wa ana Abu al-Abbas al-Khidr. Sesungguhnya aku melakukan ini untuk menunjukkan kepada temanmu yang mengingkari tentang karamat aulia dan aku adalah Abu al-Abbas Nabi Khidir katanya. Ya. Ini juga kisah yang dusta yang banyak terdapat dalam kitab-kitab sufi ya. Nah. Dan banyak lagi yang lainnya dari kisah-kisah yang aneh yang dikisahkan tentang kebiasaan orang-orang sufi yang berdusta dengan yang demikian. Buat setan, apabila benar terjadi, ya la'abdihim. Mempermainkan mereka. Memperalat mereka. Menyangka bahwa mereka datang itu adalah Arafat. Menyangka bahwa mereka datang itu adalah Madinah. Menyangka bahwa mereka datang itu adalah Makkah. Menyangka mereka itu adalah mendatangi haji. Padahal mereka dibawa ke masbalah. Ke tempat-tempat sempah. Hadir mulia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah. Bahwa ikhwah barakallahu fiik. Ya, pengakuan-pengakuan yang seperti itu, cerita-cerita yang dusta seperti itu, la tazharu illa fi qaumin yajhaluna dinahum. Tidak muncul kecuali dari orang-orang yang jahil tentang agama mereka. Nah, wa la ya'rifuna ma ja'a bihi rusul dan tidak mengenal ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walidzalik fa inna lana ramita hadhihi ad-da'wa fi jil as-sahab. Alasannya kenapa? Karena kita tidak dapatkan pengakuan-pengakuan tersebut pada generasi sahabat. Tidak ada para sahabat mengaku ketemu Khidir. Ya. Wahum aktalul ummat imanan. Padahal mereka lah umat yang paling sempurna imannya. Warfa'un darajatan inda Allah. Dan mereka adalah orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Wa kama lam naraha. Fal'aru fi jilid tabi'in. Begitu pula kita tidak mendapati pengakuan-pengakuan yang kayak begitu ini. Pada generasi tabi'in, ulama tabi'in, dan juga para tabi'in tabi'in, mimman hum khairul qurun, padahal mereka itu sebaik-baik qurun. Kama lam yad'i mithla yali, ahad min ulama'i al-ummah wa salihiha, mimman suila lahum bil fadli wal istiqamah. Sebagaimana juga enggak pernah kita dengar pengakuan-pengakuan tersebut dari seorang pun dari para ulama umat dan orang-orang salehnya. Dari orang-orang yang diakui bahwa mereka memiliki utama dan istiqamah. Seperti Hasan al-Basri, Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Abu Hanifah, Ibn al-Mubarak, Imam Malik, Imam Thawri, Al-Awza'i, Imam Syafi'i, Ibn Hanbal, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i, dan yang lainnya dari mereka. Tak pernah kita dapatkan pengakuan-pengakuan yang aneh-aneh dari. Nah, berkata Nusaymiya rahimahullah ta'ala, وَلَكَوَ فِي مَنْ قَالَ إِنَّهُ أَتَوْ لَكُدَهُ. Tidak ada seorang pun di dalam sahabat yang mengaku bahwa Khidr itu datang kepadanya. Tidak ada. Tahu? Nah. Bainah Khidr. Bainah Khidr Musa mat. Karena sungguhnya Khidrnya Musa itu telah meninggal dunia. Wal Khidrul ladhi ya'ti kathira minan nahl innama huwa jinniyun tasawwara bi suratin insi. Tapi tadi Khidr yang katanya Khidr datang itu sebenarnya itu adalah jin yang menampakkan diri dalam bentuk manusia. Au insiyun kadzdzab, apa manusia yang berdusta. Paham? Wala yajuzu an yakuna malakan dan bukan malaikat. Ya. Ma qawlihi ana al-Khidr. Karena dia bilang saya adalah Khidr. Fa innal malaka la yakdzib, karena malaikat itu enggak berdusta. Jadi enggak lepas apakah itu jin yang menampakkan diri sebagai bentuk manusia atau dia itu manusia yang berdusta. Dan gak mungkin malaikat, karena malaikat gak berdusta. Karena dari kisah-kisah yang terkumpul dari orang yang bertemu dengan Khidr, yang dianggap Khidr itu mengatakan anal Khidr, aku adalah Khidr, dan itu enggak mungkin malaikat berdusta. Jadi bukan malaikat. Wahai ikhwan, wala yajuzu an yakuna malakan ma'a qawli ana Khidr, fa innal malaka la yakdhib wa inna ma yakdhibul jinni wal insi. Tapi yang berdusta itu siapa? Jin dan manusia. Berkata Syekh Islam Taimiyah, wa ana a'rifu mimman ataul Khidr wa kana jinniyan mimma yatulu dhikruhu fi hadha al-mawdi' wa kana as-sahaba a'lam min an yuruj 'alayhi ma hadha at-tadlis. Wa kadhalika lam yakun bi man hamalatihi al-jin man hamalatul jin ila Makkah wa dhahabat bihi ila Arafat liyaqiba biha kama fa'alat dhalika bi kathir min al-juhhad wal-'ubbad wa ghayrihim. Begitu pula enggak ada di kalangan para sahabat tabi'in dan tabi'in orang-orang yang dibawa oleh jin ke Makkah. Enggak ada. Ya? Atau dibawa ke Arafah untuk wukuf di Arafah. Ya? Seperti yang terjadi pada kebanyakan orang-orang jahil dan ahli ibadah yang tidak memiliki ilmu sama sekali. Hadirin yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Pembahasan yang berikutnya dan ini yang terakhir. Setelah kita mengetahui bahwa khawaratul adat hal yang di luar kebiasaan manusia, ya, itu terjadi pada empat golongan. Ya. Seperti tadi telah lalu penjelasan. Ada orang saleh, orang fasik, orang kafir, dan yang keempat ahli ibadah yang dipermainkan oleh syaitan. Maka penting bagi kita di sini untuk mengetahui apa dawabit, ya, syarat-syarat sesuatu itu dibilang karamat. Karamat awliya. Jadi enggak langsung kita katakan bahwa kemampuan yang di luar batas manusia dan di luar kebiasaan manusia langsung kita cap bahwa itu adalah karamat para wali. Enggak. Sampai kita dudukkan lagi perkara ini. Dan syarat-syarat sesuatu disebut karamat ada apa? Yang pertama, an yakuna sahibuha mu'minan muttaqiya. Pemiliknya yang muncul darinya kejadian-kejadian tersebut harus orang yang mukmin dan bertakwa. Harus orang yang mukmin bertakwa. Kalau dia enggak sholat, misalnya, muncul darinya kemampuan di luar batas kebiasaan manusia, ketahuilah bahwa itu bukan karamat awliya dan dia bukan waliullah. Ya? Dan dia bukan waliullah. Nah, saya ceritakan oleh salah seorang ya, dari orang tua kita. Ya, ini kejadian dan cerita orang-orang Betawi. Dari tahun, ya, di tahun-tahun yang lalu di kawasan Otista sana ada seorang Habib yang dikenal dengan nama Habib Salim Jindan. Habib Salim Jindan. Dan Habib ini akhwa barakallahu bih, ya, orang yang diyakini oleh masyarakat memiliki karamat. Tapi yang tahu bahwa itu karamat dari Allah atau tipuan syaitan hanyalah orang-orang yang berilmu. Dikisahkan dari kehebatannya dia, ya, barakallahu fiik, dan keanehan-keanehan yang muncul darinya. Bahwa dia memelihara di depan rumahnya itu patung Bunda Maria lagi begitu. Patung Bunda Maria. Jadi kalau antum masuk dalam rumahnya dulu, ya. Dan ini yang mengisahkan orang yang dekat dengan si Habib. Mengisahkan dengan bangga. Tapi ketika saya dengar, oh ini bukan waliullah, pasti bukan waliullah ini. Ya. Tapi wali setan itu. Cuma anda enggak bilang aja itu sama dia. Takut dia marah. Barakallahu fiik, tapi anda jelaskan hal yang seharusnya. Dia miara patung Bunda Maria depan rumah. Kemudian ditegur oleh salah seorang dari keluarga saya yang dekat hubungannya dengan Habib tersebut, Bet, ya, kok miara patung, Bet? Kemudian Habib ini bilang, Ma, kok miara patung, Bet? Kan malaikat gak masuk rumah, karena yang masuk rumah yang di situ ada patung dan anjing. Habib ini menyela dan berkata, masa malaikat takut sama patung? Menurut? Bagaimana kurang ajarnya dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah. Dan kejadian-kejadian aneh yang lain, ya, barakallahu fiik, dan itu banyak. Ya, kalau kita ingin korek dalam masyarakat kita bahwa keyakinan-keyakinan tersebut seperti itu, na'udzubillah, itu begitu tersebar dan begitu tertancap dalam diri orang-orang Islam, ya, yang ada di sekitar kita. Mereka tidak mendudukkan, ya, apa yang mereka lihat dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya apa yang dilakukan oleh si fulan yang dianggap saleh, walaupun menyelisih syariat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka langsung katakan ini adalah karamat awliya. Ini adalah karamat awliya. Nah, dan kedustaan-kedustaan yang banyak, ya, yang tersimpan dalam, ya, cerita-cerita mereka tentang para wali-wali syaitan yang dianggap sebagai wali-wali Allah. Hadir mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syarat yang pertama, orang itu harus beriman dan bertakwa. Ya. Wa huwa al-wasf alladhi dzakara Allah 'azza wa jalla fi kitabihi qawli ta'ala la inna awliyallahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan itulah sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an bahwa para wali-wali Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Yang beriman dan dia bertakwa. Jadi kalau kita lihat ada sesuatu yang aneh, lihat dia itu beriman dan bertakwa kan? Kalau kita lihat hari Jumat dia salat, ya, ditanya kemana si fulan, Habib fulan, Kiai fulan, kenapa enggak salat Jumat? Oh, si fulan salatnya di Makkah. Baru tadi minum kopi sama kita. Ya, belum lama minum kopi sama kita, Jumat sudah enggak ada, udah hilang, dibilang salatnya di Makkah. Ketahuilah bahwa ini bukan wali Allah. Ya, ketahuilah bahwa dia itu wali syaitan. Ya, apakah dari golongan yang ketiga atau dari golongan yang keempat? Ya. Golongan yang ketiga, orang yang pura-pura soleh tapi bekerja sama dengan jin dan iblis. Golongan yang keempat, ahli ibadah yang dipermainkan oleh iblis. Ahli ibadah yang mereka dipermainkan oleh iblis. Syarat yang kedua, barakallahu fiik, alla yad'i sahibuha al-wilayah. Seorang wali Allah enggak ngaku bahwa dirinya itu wali Allah. Ngaku bahwa dirinya wali. Kenapa? Karena wilayah kama taqaddam ya derajat ta'alluq bil rabb. Karena al-wilayah, ya, menjadi wali Allah itulah derajat yang hubungannya dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah mengangkat si fulan menjadi wali. Ini perkara gaib. Tidak ada yang mengatakan gaib kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengaku bahwa saya wali Allah itu adalah itiyah ilmu gaib. Mengaku bahwa dia mengetahui yang gaib. Kemudian tadi sudah kita sebutkan, ya, bahwa masalah waliullah itu ada dua sisi. Sisi yang pertama berkenaan dengan hamba. Si hamba cukup melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, melakukan yang wajib, mengerjakan yang nafilah, dan Allah yang akan memberinya karamah dan kemuliaan. Dan hal yang berkenaan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, perkaranya gaib bagi kita. Maka orang yang mengaku dirinya sebagai waliullah mengaku bahwa dia mengetahui yang gaib. Dan hal yang kedua, bahwa orang yang mengaku bahwa dirinya itu waliullah berarti dia telah mentazkiyah dirinya sendiri. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'la min liman ittaqa." Jangan kalian mentazkiyah, memuji diri-diri kalian sendiri, karena dialah Allah yang paling mengetahui siapa dari kalian yang paling bertakwa. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, alla takuna sababan fi tarki syai'in minal wajibat. Alla takuna sababan fi tarki syai'in minal wajibat. Enggak boleh, ya, yang demikian itu menjadi sebab untuk meninggalkan yang wajib. Ya. Artinya keramat, ya, karamah yang dimiliki oleh seorang, ya, itu adalah sebab dari ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang mendapatkan karamah dari Allah itu sebab dari ketaatan dia kepada Allah dengan dia beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan iltizam, istiqamah di atas jalan yang benar. Wajib min dalika alla tukhalimu ma kana sababan fi husuliha. Famizal dalika alladhi ya'milu al-jinni ila 'Arafa lailatul 'Arafa فيحج مع الناس ثم يعير إلى بلد من غير إحرام ولا ميقات فذلك ليس كرامة ولكنه خداع من الجن الكافر. Perhatikan, ikhwan, ini syarat yang ketiga, bahwa kedudukan yang seperti itu tidak boleh menjadi sebab yang menjadikan dia meninggalkan yang wajib karena kedudukan karamah itu didapati dengan seorang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi larangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada wali bilang, lihat ini minuman keras, tapi kalau saya minum dia itu jadi air putih. Ya. Nah, ini bukan wali, teman-teman. Dan juga seperti yang dikisahkan tentang orang-orang yang dibawa oleh jin untuk pergi haji langsung ke Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah tanpa lewat miqat, tanpa ihram. Masa yang namanya karamah melanggar syariat Allah? Enggak mungkin. Karena untuk pergi haji harus ihram di miqat, harus singgah dulu di miqat. Ya, pergi haji tahu. Tapi ini langsung tanggal 9 tembus ke Arafah, wukuf di Arafah. Besoknya udah pulang. Ya. Jelas yang seperti ini bukan karamat dari Allah, melainkan tipuan dari jin yang kafir. Yang keempat, ikhwah barakallahu fiik, alla tukhalifu amran min umuriddin. Ya. Bahwa karamah tersebut enggak boleh menyelisih salah satu dari urusan-urusan agama. Seperti misalnya seandainya seorang melihat ya di alam tidurnya atau di saat dia terjaga, anda syahsan fi surati nabiyyin aw malakin aw salih, ada orang ya dalam bentuk dia itu seorang nabi atau malaikat atau orang saleh yang berkata kepadanya, qad abatu lakal haram aw haramtu alayka al halal aw asqattu anka al takalif aw nahwi dhalika, la yusaddiq. Kalau dia lihat ada orang yang mengaku nabi dalam tidur atau ketika dia sedang terjaga, yang bilang kepadanya, aku telah membolehkan untukmu yang haram misalnya, atau aku telah menghalalkan kepadamu, atau aku telah mengharamkan bagimu yang halal, atau aku telah jatuhkan kepadamu yang wajib-wajib, galai kewajiban bagimu, ya kamu boleh meninggalkan sholat, dia tidak boleh membenarkan itu. Karena ketahuilah bahwa demikian itu bukan dari, bukan karamat dari Allah, melainkan itu apa? Tipuan syaitan. Nah, ya itu merupakan tipuan syaitan. Seperti yang terjadi, ya, yang dikisahkan tentang Abdul Qadir, ya, Al-Kailani. Tentang Abdul Qadir Al-Kailani. Suatu hari dia atasa abshan sedidan, merasakan haus yang teramat sangat. Faidha sahabatun qad akbalat, wa amtarat alaihi syubhir razad, hatta syaribat thumma nudiya min sahabat. Tiba-tiba datanglah awan dan menurunkan hujan yang demikian derasnya sampai dia minum. Kemudian terdengarlah suara dari awan tersebut, ya fulan ana rabbuk. Wahai fulan, sesungguhnya aku adalah Rabbmu. Wa qad ahlaltu lakal muharramat. Aku telah halalkan untukmu yang haram-haram. Maka Abdul Qadir Al-Kailani ini berkata, idhab ya la'in, pergilah wahai terlaknat, mahalat as-sahabah. Maka hilanglah hawa tersebut. Dan dikatakan kepadanya, dari mana kamu mengetahui bahwa itu adalah iblis? Berkata Abdul Qadir Al-Kailani, biqaulihi, aku mengetahui bahwa itu adalah ucapan iblis dengan ucapannya, qad ahlaltu lakal muharramat. Karena dia mengatakan, aku telah halalkan untukmu yang haram-haram. Jelas ini, ikhwan. Jadi enggak mungkin, karena syariat Allah Subhanahu wa taala itu baqin sampai hari kiamat. Gak mungkin yang halal itu jadi haram, yang haram itu jadi halal. Jadi kalau ada seorang melihat yang demikian, ketahuilah bahwa itu adalah iblis. Dan juga seperti yang dikayatkan dari Iyad. Ya, dari Iyad diriwayatkan dari Al-Faqih Abi Maisarah Al-Maliki. Bahwa dia kana la ya'tan bihraf, yusalli wa yad'u wa yatadarra wa wajada riqatan. Fa'idha al-mihraf qad insyaqqa wa kharaja minhu nurun 'adzim. Tumma balalahu wajhun kalqamah. Ketika suatu malam dia sedang salat di mihrab dan berdoa dan tadarru', kemudian dia menangis, tiba-tiba mihrab tersebut terbuka dari bawahnya dan keluar darinya sebuah cahaya. Kemudian tampaklah sebuah wajah yang bagaikan potongan bulan. Kemudian orang itu berkata, tabla min wajhi ya Abu Maisarah, fa ana rabbuka al-a'la. Penuhilah wajahmu dengan wajahku, wahai Abu Maisarah. Sesungguhnya aku adalah Rabbmu yang tertinggi. Perhatikan. Fabasaqa fihi. Maka Abu Maisarah pun meludahi dia. Ini orang yang berilmu ya tuan. Tapi kalau orang jahil, masya Allah Rabb datang kepadaku, alangkah istimewanya saya. Dibilang, "Fatrafa'tu angkat cagali, telah terangkat darimu beban-beban syariat." Besok nggak sholat lagi dulu. Percaya dia dengan ajaran ini. Ya, dari seorang nggak boleh percaya sesuatu yang menyelisih syariat Allah, menyelisih agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia dapat seperti itu, ketahuilah itu bukan karamat. Maka mulai seorang dalam kisah ini meludahi orang tersebut dengan mengatakan, "Izzat ya lain, alaika laknatullah. Pergilah wahai terlaknat, bagimu laknat Allah." Dia mengetahui bahwa itu adalah iblis dengan ucapannya, "Ana rabbukal a'la, aku adalah rabbmu yang tertinggi." Nah, hadirin yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala, masih tersisa sedikit waktu. Dan perkara karamatul awliya setelah kita dapatkan bawabitnya, sesungguhnya datang banyak riwayat dari ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah dan hadis para sahabat tabi'in dan tabi'in dan para ulama Islam.